مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Mengenai menyingkap tabir, ya, di pelajaran yang lalu kita telah mengetahui apa itu haid menurut bahasa dan syariat. Dan kita juga telah menjelaskan secara simpel tentang apa itu waktu sehat. Yang pertama telah kita jelaskan tentang usia wanita 9 tahun kurang lebih, dan arti kurang lebih adalah 15 hari lebih tapi tidak sampai 16 hari. Baik, melanjutkan keterangan waktu sehat yang kedua. Keterangan syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Darah tidak kurang dari 1 hari dan malamnya, yaitu 24 jam. Maksudnya adalah darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam. Jika kurang, maka tidak disebut haid. 24 jam darah tidak diharuskan keluar dalam sehari semalam secara terus-menerus. Melainkan 24 jam darah terkumpul tidak lebih dari 15 hari. Jadi tidak harus darah haid itu keluarnya terus selama 1 hari 1 malam. Terkadang ada wanita yang keluar sehari 5 jam, berhenti. Besok keluar lagi 5 jam, berhenti lagi. Dan begitu seterusnya, maka wanita ini tidak dihukumi haid kecuali jika darah sudah terkumpul 24 jam dalam 15 hari. Contoh, wanita mengeluarkan darah 2 jam setiap hari selama 12 hari. Maka darah tersebut dihukumi darah haid. Karena 2 kali 12 berapa? Sama dengan 24. Berarti kapan dia dihukumi haid? Dipastikan dia haid saat hari ke-12. Dan dia dihukumi haid dari pertama darah. Artinya bahwa ibadah yang ia lakukan selama 12 hari tersebut sia-sia. Kalau dia puasa, tetap nanti setelah haid wajib diqadha. Kalau dia salat, tidak wajib diqadha. Sama. Namun setiap darah berhenti, ya, 2 jam berhenti. Setiap darah berhenti, dia wajib melaksanakan kewajibannya seperti salat dan lain-lain. Darah berhenti nih, gimana? Ya sholat. Mandi enggak? Enggak. Karena dia belum dihukumi haid. Kapan wajib mandi? Jika suci dari haid. Kalau ini darah 2 jam belum dihukumi haid, tapi dihukumi mungkin haid. Belum dihukumi haid pasti. Karena hukum dibangun dengan yang zahir. Zahirnya ada darah, berarti mungkin haid. Begitu darah berhenti, mungkin suci. Namun, selagi darah belum mencapai 24 jam, dia tidak wajib mandi hadas besar, karena belum dihukumi haid. Dan jika sudah mencapai 24 jam, yaitu hari ke-12, 2 jam juga keluarnya. Ya. Setiap darah berhenti dia wajib mandi hadas. Hari ke-12 darah berhenti. Setiap hari berapa? 2 jam. Berarti wajib mandi sekarang hari ke-12. Besokannya hari ke-13 keluar lagi 2 jam, berhenti, wajib mandilah lagi. Lah kemarin kan udah mandi. Kemarin mandi karena zahirnya darah berhenti, ternyata nyambung. Hari ke-14 2 jam mandi lagi. Hari ke-15 2 jam mandi lagi. Hari ke-16 keluar lagi darah, berhenti. Berarti ini darah yang terakhir, bukan darah haid. Karena haid tidak mungkin lebih dari 15 hari. Yang haidnya mana? Dari hari pertama sampai 15. Kenapa? Karena darah terputus-putus. Beda halnya nanti kalau darahnya bersambung. Darah bersambung sehari, dua hari, 16 hari darah keluar terus-menerus tanpa ada putus. Tanpa ada putus. Atau tadi 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, hari ke-15 keluar bersambung sampai hari ke-16. Maka semuanya dianggap istihadhah. Semua dianggap istihadhah. Dan dia wajib menggoda salat dan puasa yang ia tinggalkan selama istihadhah. Tapi istihadhah ini nanti kita akan jelaskan, enggak semuanya dihukumi istihadhah dari hari pertama sampai ke 16. Yang disebut istihadhah adalah yang di luar kebiasaan haidnya. Kalau haidnya biasanya 7 hari di akhir bulan terakhir, haid saya 7 hari, maka dari hari ke-8 dia wajib menggoda. Paham? Baik, nanti dijelaskan lagi. Wanita mengeluarkan darah setiap hari 1 jam selama 15 hari, berarti totalnya 15 jam, maka darah tersebut dihukumi darah fasad. Darah yang tidak ada arti karena tidak sampai 24 jam. Paham? Syarat yang ketiga, keterangan syarat ketiga, darah tidak lebih dari 15 hari dan malamnya. Darah tidak lebih dari 15 hari dan malamnya, maksudnya adalah darah tidak harus terus-menerus keluar selama 15 hari. Andai disela-selai suci di tengahnya, maka suci yang ada di antara darah tersebut dihukumi haid karena masih dalam 15 hari. Seorang wanita mengeluarkan darah, contoh wanita mengeluarkan darah 5 hari. Ngeluarin darah 5 hari. Kemudian suci 5 hari. Lalu keluar darah lagi 5 hari. Totalnya berapa? 5 tambah 5 tambah 5. 15. Maka seluruh darah dan suci yang ada di antara dua darah dihukumi haid. Paham? Semuanya dianggap haid. Nah itu tadi kemarin saya di 5 hari yang suci salat, puasa, gimana itu? Puasanya enggak sah, wajib digoda, dan salatnya sah. Salatnya tidak wajib digoda. Tidak sah tapi tidak wajib digadha li hadis. Karena hadis Sayyidatuna Aisyah, kunna numaru bigadha'i shaum wa la numar bigadha'i shalah. Dulu kami para wanita, ya para wanita diperintahkan oleh Nabi untuk menggadha puasa dan tidak menggadha salat yang kami tinggalkan di masa haid. Paham? Wanita mengeluarkan darah 7 hari. Paham ya? 7 hari darah. Kemudian suci 4 hari. Berapa sudah? 11. Lalu keluar darah lagi 3 hari. Berarti 14. Maka seluruh darah dan suci yang ada di antaranya dihukumi haid. Jika darah lebih dari 15 hari, maka dihukumi istihadhah. Contoh, wanita mengeluarkan darah 7 hari. Kemudian suci 5 hari, berapa? 12 hari. Lalu darah keluar lagi 5 hari, berarti 17 hari. Totalnya, maka ini dihukumi istihadhah. Karena totalnya lebih dari 15 hari, 7 tambah 5 harusnya di sini 12 ya. Ini ada kesalahan itu. 12 ditambah 5 sama dengan 17 hari dan akan diterangkan hukumnya. Keterangan keempat, suci di antara dua haid tidak kurang dari 15 hari dan malamnya. Dari haid ke haid yang lain harus disela-selai dengan suci 15 hari dan malamnya. Harus. Enggak boleh kurang. Maksudnya adalah suci di antara dua haid tidak boleh kurang dari 15 hari dan malamnya. Contoh, wanita mengeluarkan darah 7 hari. Kemudian suci 15 hari. Kemudian keluar darah lagi, maka darah pertama yaitu 7 hari dihukumi haid. Dan darah terakhir setelah suci 15 hari dihukumi haid baru. Jika memenuhi syarat yang telah dijelaskan, karena dia, jika memenuhi darah yang terakhir dihukumi haid jika memenuhi syarat ya, enggak kurang dari 24 jam, enggak lebih dari 15 hari. Karena di antara dua darah tersebut terdapat suci 15 hari, maka darah yang terakhir dihukumi haid baru. Jika sucinya kurang dari 15 hari gimana? Jika sucinya kurang dari 15 hari, maka darah mungkin dihukumi istihadhah, mungkin dihukumi fasad atau suci, tergantung hitungannya. Contohnya ya, wanita mengeluarkan darah 7 hari. Kemudian suci 9 hari. Tadi syaratnya suci harus 15, hari ini baru 9 hari. Lalu darah 4 hari. Lalu keluar darah 4 hari. Maka darah pertama dihukumi haid. 7 hari dihukumi haid. 9 hari suci. Dan 4 hari darah terakhir dihukumi fasad, enggak ada hukumnya. Ya, tetap wajib sholat, boleh berhubungan badan. Ya, tanpa makruh. Paham? Tanpa makruh. Yang diharamkan jika darah yang keluar itu darah haid baru haram. Baik. Contoh lain, wanita mengeluarkan darah 8 hari. Suci 8 hari dan darah 10 hari. Maka darah pertama dihukumi haid pasti. 8 hari suci dihukumi suci. 10 hari darah dihukumi sebagian suci, sebagiannya haid baru. Yang dihukumi suci sebagiannya yaitu 7 hari suci untuk menyempurnakan masa minimal suci, dan sisanya yaitu 3 hari dihukumi haid baru. Karena apa? 8 ditambah 10 totalnya berapa? 18. 10 suci, 8-nya darah. Diambil tuh yang dari darah 5 hari untuk menyempurnakan suci. Berarti diambil 5. Mana? Diambil 7 ya. 8 tambah 7 15. Karena tadi sucinya 8 hari, terbalik ya. Sucinya 8 hari, kemudian darah 10 hari. 7 diambil untuk menyempurnakan masa suci, sisanya 3 hari haid baru. Paham? Enggak paham? Seorang wanita mengeluarkan darah 8 hari. Suci 8 hari juga. Totalnya udah berapa tuh? Udah 16 hari. Kalau udah 16 hari, Berarti yang delapan pertama haid pasti, karena darah setelahnya tidak mungkin dihukumi haid karena sudah lebih dari 15 hari. 8 hari suci, baru 8 hari suci keluar darah. Darah ini terus sampai 10 hari. Maka mana hukumnya? Bagaimana hukumnya? 8 hari suci berarti untuk menyempurnakan suci kurang berapa hari? 7 hari. Karena minimal suci antara 2 haid 15 hari. Diambil 7 dari yang 10 darah tadi untuk menyempurnakan suci. Yang 3 harinya haid bah. Paham? Baik. Wanita mengeluarkan darah 7 hari. Suci 7 hari. 7 tambah 7 berapa? 14. Masih mungkin haid enggak? Masih mungkin. Kemudian keluar darah lagi 4 hari. Berarti totalnya berapa? Hah? 18. Ada enggak darah haid 18 hari? Enggak ada. Berarti ini disebut istihadhah. Tadi kita apa? Ngasih contoh banyak ya. Pertama, kapan semua darah dan suci dihukumi haid? Kalau total keseluruhan darah pertama dan suci dan darah kedua dalam 15 hari, maka dihukumi haid. Darah 5, suci 5, darah 5. Berarti semuanya haid. Jelas. Ada juga darah pertama dan darah kedua dihukumi istihadhah. Berikut sucinya dihukumi istihadhah. Bagaimana jika darah pertama ditambah suci belum melebihi 15 hari? Kemudian bersambung dengan darah yang kedua dan totalnya lebih dari 15 hari. Maka ini dihukumi istihadhah. Keluar darah 7 hari. Suci 7 hari. Kemudian darah lagi 7 hari. Ya. Begitu darah dan suci jika digabung kurang dari 15 hari, berarti darah berikutnya masih berkaitan dengan darah yang pertama. Seakan-akan darah keluar selama 21 hari, maka dihukumi istihadhah. Dan yang ketiga, darah pertama dihukumi haid pasti, sucinya dihukumi suci, dan darah yang kedua dihukumi suci atau haid baru. Contoh, keluar darah 8 hari. Suci 8 hari, udah berapa? 16. Nah, ini berarti udah enggak mungkin darah setelahnya haid. Maka haid yang 8 hari pertama dihukumi haid pasti. Kalau sudah dihukumi haid pasti, enggak usah dihitung lagi sama yang setelahnya. Sekarang kita hitung dari sucinya, 8 hari suci. Terus keluar darah lagi 8 hari. 8 tambah 8, 16. Lebih enggak? Lebih dari minimal masa suci di antara 2 haid. Berapa hari lebihnya? 1 hari. Berarti yang 1 hari ini haid baru. Jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka darah fasad. Faham? Ayo, ini ada cara penghitungannya. Sedikit ya. Cara penghitungannya, darah ditambah suci jika totalnya belum 15 hari, maka harus ditambah dengan darah berikutnya. Jika totalnya belum 15 hari, harus ditambah dengan darah berikutnya. Jika 15 hari, jika setelah ditambah 15 hari atau kurang dari 15 hari, maka dihukumi haid semuanya. Darah pertama suci dan darah kedua dihukumi haid. Jika lebih dari 15 hari, darah pertama dengan suci tidak sampai 15 hari, ditambah darah ketiga ternyata lebih dari 15 hari, maka dihukumi istihadhah. Darah tiga, ditambah suci 3 sama dengan 6. Kemudian darah 7 sama dengan 13 sama dengan hukumnya haid. Darah 7, suci 7 sama dengan 14 ditambah darah 7. D7 itu darah ya, S suci, D darah. Ditambah D7, 14 tambah 7 21, berarti semuanya istihadhah. Jika darah ditambah suci, jika darah ditambah suci mencapai 15 hari atau lebih. Darah 9 suci 9, udah lebih itu ya. Lebih dari 15 hari. Maka darah pertama dihukumi haid pasti udah, enggak usah diganggu gugat. Lalu dihitung masa sucinya ditambah darah setelah suci untuk menyempurnakan suci atau menyempurnakan masa suci. Dan jika suci dan darah lebih dari 15 hari, maka darah setelah 15 hari tersebut dihukumi haid baru. Haid baru ya. Kalau enggak lebih dari 15 hari antara suci dan darah kedua, maka semuanya dianggap suci dan darahnya dianggap darah fasad. Contoh D, darah 5 suci 12, berapa? 13 hari. Berarti darah 5-nya udah haid pasti. Sama dengan 17, berarti 5 haid pasti, yang 12 suci. Suci 12 hari, kan udah selesai kan? Kita hitung sucinya sekarang. Sucinya 12 hari ditambah darah 7 hari. Totalnya 15. Ah, 19 ya, totalnya 19. 12 tambah 7 19. Sama dengan apa? 3 hari darah dianggap suci. Tamam. Darah 3 dari darah yang 7 hari tadi dihukumi suci untuk menyempurnakan minimal suci yaitu 15 hari, dan sisa darah yaitu 4 hari dihukumi haid baru. Nah, yang punya kita pelatihan dah. Ya, latihan darah 3 hari ditambah suci 4 hari ditambah darah 5 hari apa hukumnya? Darah 6 hari, suci 7 hari, darah 8 hari apa hukumnya? Darah 9 hari, suci 6 hari, darah 4 hari apa hukumnya? Darah 8 hari, suci 8 hari, darah 8 hari apa hukumnya? Yang faham akan mudah mengerjakannya. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas suci antara haid dan nifas, atau sebaliknya antara nifas dan haid. Tadi kita sudah jelaskan antara haid, suci di antara dua haid. Dari haid ke haid yang satunya harus 15 hari. Apakah sama antara haid dan nifas, atau dari nifas ke haid harus 15 hari juga apa enggak? Insyaallah minggu depan akan dijelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على هذه النيات لكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.